tupai, tinggal sebutir dimasak bubur. Padi sekangkai dimakan tupai, tinggal sebutir dimasak bubur. Tiada sampai jika lah cinta tiada sampai tulang menangis di dalam kubur, tulang menangis di dalam kubur, di dalam lebarlah pula tempat tiapnya. Tinggilah langit dunia lebar, lebarlah pula tempat tiapnya. Kalaulah kurang menahan sabar, kalaulah kurang menahan sabar, wallahu a'lam apa jadinya. Oh Surabaya berupa-rupa, sapulah tangan jatuh di lumpur. Hendak ku lupa, tak bisa ku lupa. Hendak ku lupa, tak bisa ku lupa. Lupa sekejap di waktu tidur. Di waktu tidur.